Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusih thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana aslih dhata bayinina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina waj'alna ya Rabbana awladana barina lana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, ayahanda, ibunda kami, saudara-saudari, para pecinta dan perindu kemuliaan, pecinta dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini, pertemuan ini adalah muqaddimah pertemuan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini majlis rutin. Tentunya karena rutin harus ada kurikulum dan silsilah. Target kita adalah Allah ridho kepada kita. Maka untuk mencapai keridhaan Allah adalah kita harus membangun hubungan baik antara kita dengan Allah dan hubungan baik antara kita dengan sesama manusia. Kalau orang hanya baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, pincang, tidak akan sampai kepada Allah. Begitu sebaliknya, jika ada seorang hamba baik kepada manusia, mungkin dia adalah orang yang dermawan, senang silaturahim, tidak pernah menyakiti dengan lidah, tangan dan perilakunya, tapi dia tidak sholat subuh, maka dia ahli neraka. Begitu sebaliknya, ada orang baik, bangun malamnya tidak pernah putus, puasa siang hari enggak pernah putus, umroh rajin, haji rajin, ibadahnya luar biasa, akan tapi dia kalau ngomong sama tetangganya lekit, maka dia ahli neraka. Disabdakan oleh baginda Nabi, suatu ketika ada seorang bertanya, bercerita tentang seorang ahli ibadah. Ya Rasulullah, inna mar'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang masya Allah bangun malamnya tidak pernah putus, tahajudnya hebat, siang harinya puasa. Orang terkagum-kagum, bagaimana tahajudnya tidak pernah putus, puasanya masya Allah rajin, ibadahnya hebat. Orang terkagum-kagum. Cuman ada lanjutan dari cerita tersebut. Hayra annallaha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bil lisaniha. Cuma ya Rasulullah, perempuan yang ahli ibadah itu dia sering ngomong nyelkit sama tetangga. Nabi menjawab, la khairu fiha. Enggak ada baiknya orang itu. Innaha min ahli nari, dia golongan ahli neraka. Itu nyelkit sama siapa? Tetangga. Nyelkit sama tetangga menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana nyelkit sama istri, nyelkit sama suami ngomongnya? Oh, banyak orang tertipu bisa baik kepada Allah tapi dengan manusia tidak baik. Tertipu, tidak selamat orang itu. Maka orang baik yang sesungguhnya adalah di saat dia bisa khusyuk kepada Allah, akan tapi dengan sesama manusia dia benar dan baik. Maka ini harus kita beresi urusan kita dengan manusia. Orang bangkrut, Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi spontan menjawab, mengerti bangkrut. Orang bangkrut, orang dagang, enggak untung, enggak dapat hasil, barang dagangannya habis. Naam. Al-muflisu minna man la dinar, la mata'alana wala dirham. Orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya harta, enggak punya uang, dagangannya habis. Nah, ini kan jawaban normal. Tapi Nabi menjawab, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya. Orang sholat bangkrut. Dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan ibadahnya datang di hari kiamat. Akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza. Akan tapi hidupnya di dunia punya kedzaliman, sesaat mencaci si A, ngomong jelekit sama si B, ngambil duitnya si C. Urusan dengan orang tidak benar, urusan dengan manusia tidak benar, maka itulah orang bangkrut. Bagaimana bangkrut? Nabi menjelaskan ceritanya, melanjutkan kisahnya. Orang ini disebut bangkrut, dia punya amal baik, amalnya baik luar biasa. Tapi dia punya urusan dengan manusia banyak. Maka di saat dia mau berlenggang menuju ke surga, orang pada menuntut, wahai malaikat, dia masih punya urusan denganku, beresin dulu, jangan boleh masuk surga. Akhirnya satu demi satu dipanggil, apa urusanmu dengan orang ini? Oh, dia adalah memang orang ahli ibadah, tapi ngomongnya dengan saya nyelekit. Diberesin dulu. Ambil pahala dari orang ahli ibadah tersebut, kata Allah. Allah menyuruh malaikat mengambil pahala dari orang yang katanya ahli ibadah, diberikan kepada orang yang didolimi. Satu, ada lagi muncul satu lagi. Diapain kamu? Dia pernah ngambil duitku. Terus diambil pahalanya orang tersebut, diberikan kepada orang yang didolimi dan disakiti. Dan seterusnya, ternyata karena dia makomnya besar, pangkatnya gede, orang terkenal, ustadz besar misalnya, dolimnya banyak banget rubahnya. Akhirnya apa? Diambil, pahalanya habis. Makanya kiai kecil itu lebih mudah daripada kiai gede. Kalau kiai gede berbuat dolim, gede. Kalau pejabat kelas kecil yang didolimi, ya kelas kecil. Kelas gede juga gede, hati-hati yang gede, kan gitu. Tapi biarpun kecil, kalau dolim sama orang lain, ini urusannya di akhirat, mau masuk surga dengan amalnya di stop. Sampai amalnya habis, setelah amalnya habis, malaikat bertanya, ya Allah, orang yang katanya ahli ibadah, amalnya habis untuk menebus kesalahannya waktu di dunia dulu. Lalu Allah perintahkan, sekarang kalau begitu, ambil dari dosa-dosa orang yang dianiaya dan dizalimi itu, tumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah, dan ceburkan ke neraka jahanam. Nah, sekarang kita lebih berpikir, dosa paling banyak adalah dengan manusia. Dosa dengan manusia luar biasa. Lihat, sombong pun karena manusia. Yang punya mobil mewah di tengah hutan sama monyet gak akan sombong. Hei monyet, aku punya mobil. Gak ada. Dan tidak ada orang menggunjing dengan ayamnya. Hei ayam tetanggaku. Gak ada orang menggunjing dengan ayam. Dengan manusia. Maka hati-hati, waspada kalau kita berurusan dengan manusia. Maka jika kita tidak punya ilmu dan tidak punya kerinduan kepada Allah di saat berurusan dengan manusia, maka kita akan masuk bab kesalahan, dosa, zalim yang menjadikan sebab kita sengsara nanti di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita lacak satu demi satu. Jadi ini kurikulum panjang. Kita lacak satu demi satu urusanmu dengan siapa, dengan siapa. Kalau dengan Allah, insya Allah semuanya ngerti. Tapi pun nanti akan kami hadirkan urusan kita dengan Allah. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Tidak ada orang meninggalkan sholat kecuali memang dia jatahnya di neraka jahanam. Karena sholat itu kerjaan ringan. 3 menit. Mungkin seorang bisa mengangkat semen berjam-jam. Kerja di bawah terik matahari berjam-jam. Bisa berdiri menjaga pos atau apa saja berjam-jam. Tapi belum tentu dia melakukan sholat 3 menit mampu. Seorang ibu yang bisa masak berjam-jam berdiri, belum tentu dia melakukan sholat 3 menit bisa. Maka dari itu, siapapun yang ternyata tidak sholat, itulah calon ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena Allah tidak sayang kepada dia, tidak dipilih oleh Allah. Sholat gampang kan? Coba, orang sholat berdiri tidak menjinjing apapun di tangannya, dan tidak menyunggi apapun di atas kepalanya. Tapi kenapa tidak bisa? Karena jatahnya dia orang selamat atau orang sengsara. Ini urusan dengan Allah harus kita bangun nanti. sedikit demi sedikit. Cuman hari ini kami ingin membangun urusan kita dengan manusia. Dan manusia yang paling agung setelah baginda Nabi Muhammad SAW tentunya. Nabi, ini babnya lain, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang maulid Nabi SAW. Hari ini kita akan mengurusi orang yang sangat besar jasanya kepada kita. Dan urutannya mengabdi kepada mereka setelah mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, wa qadha rabbuka, sudah merupakan ketentuan dan keputusan dari Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Keputusan Allah yang pertama adalah jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah. Pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada babil walidaini ihsana. Dengan bapak ibumu yang benar. Nah, ini urutan berbakti kepada orang tua setelah mengabdi kepada Allah. Maka pagi ini kita akan urusi urusan kita dengan orang tua kita. Orang tuamu ketahuilah keberkahan hidupmu bersama orang tuamu. Dan siapapun yang di dalam hidupnya menemukan kesusahan, capek, maka ketahuilah koreksi. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu di masa lalumu? Dosa kepada orang tua dosa amat besar. Kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yawmal qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qablal mamat. Semua dosa ini ditunda hukumannya nanti di akhirat. Jadi dosa itu hukumannya nanti di neraka, kecuali durhaka kepada orang tua sebelum di neraka dihukum, akan dikirim hukumannya oleh Allah di dunia sebelum mati. Makanya kalau ada orang durhaka kepada orang tua, dia akan hancur dia. Tidak akan ada yang bisa menolongnya. Kalau dia seorang pengusaha, tunggu akan hancur usahanya. Kalau ternyata usahanya masih berjaya, akan dikirim istri yang kurang ajar. Dan setelah itu kok, oh istriku baik-baik. Tunggu saja, anakmu akan gede, dia lebih kurang ajar dari dirimu nanti. Ternyata anaknya baik, akan diseksa melalui orang jahat yang datang kepadanya. Hati-hati dengan orang tua. Orang tuamu. Durhaka kepada orang tua dosa yang amat besar. Allah murka. Dan murka Allah, murka yang sesungguhnya. Maka dari itu ayo kita koreksi bagaimana urusan kita dengan ayahanda kita, ibunda kita. Kadang kita masya Allah, sudah orang tua yang tubuhnya sudah melemah, mulai membungkuk, kulit keriput, rambut memutih, mata kabur, jalan tertatih-tatih. Kadang begitu lantangnya kita mengangkat suara di hadapan ibunda dan ayahanda kita. Ketahuilah wahai anak-anak yang soleh-solehah, jika kita berbicara dengan ibunda kita, lalu kita dekatkan bibir kita di telinga ibunda sehingga ibunda tidak perlu menoleh lagi, maka itu seperti orang jihad di jalan Allah. Kalau seandainya ibunda kita berbicara dengan kita, lalu kita mendekatkan telinga kita ke mulut ibunda kita sehingga ibunda kita tidak perlu mengangkat suara, maka itu seperti orang jihad di jalan Allah. Ibunda kita luar biasa. Kita perlu sekarang berpikir, mungkin ada di antara kita yang sebelum hari ini adalah biasa ngomong kasar dengan orang tua. Al-Quran melarang wala taqul lahumu uffin. Uff saja dilarang. Uff itu bagaimana sih? Uff itu adalah kalimat yang paling ringan tapi tidak enak. Uff itu pokoknya kalau ngomong dengan orang tua menunjukkan kalau kita tuh enggak merasa nyaman deh. Ngomong sama orang tua tuh enggak nyaman lah pokoknya. Itu bentuk durhaka. Mungkin beginilah kalau ada anak dikasih tahu sama ibunya begini. Kamu begini ya Neng, ini. Iya. Kok pakai dua kali? Ini yang kedua ini biar durhaka. Kalau sama ibu kan cukup. Iya Umi. Selesai kan? Iya. Ada iyanya, ada keduanya. Itu uf tuh kayak gitu modelnya. Kamu dikasih tahu, iya, apalagi sampai nyanyi dikasih tahu orang tua, iya, Allah, hati-hati. Ibunda kita, yang melahirkan kita, masya Allah. Jangan ngomong kasar dengan ibundamu, ada hukumannya, tidak tersembunyi kesalahan seorang anak diketahui oleh Allah. Ibunda kita perjuangannya seperti apa, lihat. Kalau kita berbicara tentang jasa ibunda, masya Allah, ada suatu ketika seorang anak muda, lagi haji, menggendong ibundanya sampai terluka lehernya karena ibundanya sudah lumpuh dan digendong. Dan itu dilihat oleh seorang alim besar, sahabat Nabi, putra Sayyidina Umar, dilihat oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Tawaf digendong itu seibu, sang ibu. Tawaf digendong, sa'i digendong. Setelah selesai didudukkan sang ibunda, diberi segelas air minum. Kemudian sang anak muda mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Wahai Imam Abdullah bin Umar, engkau melihat aku? Oh iya, Masya Allah, kamu anak soleh menggendong ibumu sampai lehermu luka. Allah akan membalas segala kebaikan. Cuman saya mau tanya, ibuku teramat besar jasanya untukku. Oh ya tentu. Saya mau tanya kepadamu wahai imam, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibundaku? Spontan Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, tidak. Apa yang kau lakukan ini tidak ada apa-apanya dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkanmu. Sesaat waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Kemudian setelah itu apa? Kau menggendong tidak pernah taruhan nyawa kau. Ibundamu waktu melahirkanmu taruhannya nyawa. Kemudian setelah itu apa yang terjadi pada seorang ibunda di saat disakiti oleh anaknya yang keluar dari dunia? Sakit dia, tapi menerimanya dengan senyum dia. Tertawa, gembira seorang ibu. Ditimang, lalu berharap kapan anakku bisa buka matanya. Kapan anakku mulai bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berdiri. Terus seorang ibunda di saat menggendong anaknya selalu berharap kapan anakku bisa besar dan bisa berbicara atau bisa berjalan. Itulah seorang ibunda. Akan tapi lihat, banyak daripada anak-anak manusia di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya, kapan ibuku mati. Durhaka itu manusia, merasa capek merawat ibundanya. Beda gendongan seorang ibu dan seorang anak. Seorang ibu mengharap kapan ibunya, anaknya besar, tapi seorang anak kadang merasa jenuh kapan ibunya meninggal. Naudzubillah. Hati-hati urusan dengan ibu ini mahal. Ayo sekarang peduli dengan diri, tengok diri sendiri, jangan nengok orang lain. Bagaimana urusanmu dengan orang tua? Berbakti ini adalah halus. Berbakti ini adalah makna cinta di dalam hati yang membuahkan pengabdian secara lahir. Bukan basa-basi mengabdi. Berbakti kepada orang tua bukan basa-basi. Ada bakti basa-basi. Bakti basa-basi, oh kalau di luar lihat orang masalah ibunya dibonceng, Masya Allah kayaknya dibonceng, nyebrang jalan dan sebagainya. Cuman pengen dilihat manusia kalau berbakti kepada orang tua. Di rumah dibentak-bentak, Masya Allah. Ibunda kita. Ada lagi anak berbakti basa-basi. Anak zaman sekarang zamannya HP, internet. Di kamar sampai menjelang malam, jam 9 malam dengar suara piring berbunyi di dapur. Itulah ibundanya mencuci piringnya. Sang anak mengintip. Mengintip saja, tidak tergerak hatinya untuk melangkahkan. Tidak tergerak untuk melangkahkan kaki mendekat kepada ibundanya. Cuma diintip tok. Oh masih tinggi piringnya, masih banyak piringnya. Asik dengan HP-nya. Terus kemudian setelah itu dilihat lagi, sudah tinggal 1-2 piring, lalu keluar. Aduh mama, ngapain mama tidak ngasih tahu teteh, biar teteh yang mencuci mama. Pendusta basa-basi. Allah tidak butuh dengan yang seperti itu. Pengabdian yang sesungguhnya dengan hati. Mungkin seorang anak yang solehah mendengar suara piring berbunyi di dapur, dia akan kaget. Kok ada suara piring, jangan-jangan ibuku yang mencucinya. Fahami makna bakti itu. Bakti itu bukan basa-basi. Bakti itu dari hatimu. Maka bersyukurlah jika engkau punya hati yang penuh kasih dengan ibunda. Dan mintalah kepada Allah jika ternyata hatimu tidak pernah tersentuh dengan ibundamu. Ada sebagian orang hatinya kasar. Ada orang semua yang hatinya keras. Tidak pernah ingin mengabdi kepada ibundanya. Tidak pernah ingin menolong ibundanya. Hati yang keras. Bakti itu adalah maknawi di dalam hati. Wahai orang yang lagi merantau, jika benar engkau ingin berbakti pada orang tua, tanyakan hati kecilmu terlebih dahulu. Dulu waktu anda masih di kampung, bagaimana ibunda kita mengajarkan, setelah pulang dari masjid sholat dan raya, kita sungkem kepada ayah ibunda kita. Sekarang di saat anda merantau di tempat yang jauh setelah hari raya, lebaran itu, siapa yang kau telpon pertama? Bosmu? Orang yang minjemin duit? Atau orang yang ngasih bantuan? Ibunya jadi nomor 25. Di mana ibundamu? Jasa ibundamu amat besar kau lupakan. Pagi ini pagi koreksi. Sebelum kita mati punya durhaka, naudzubillah. Koreksi dan setelah itu akan benah diri. Kalau orang berbakti itu dengan hati. Saya cerita suatu ketika ada seorang anak muda. Anak sekolah, anak SMP atau SMA. Sekolah pakai sepeda biasa, perjalanannya 1 kilometer lah. Pakai sepeda, zaman itu adalah zaman pakai sepeda. Suatu hari sang anak muda ini masih umur 2 SMP atau 3 SMP, lagi makan pagi. Seorang anak laki-laki lagi makan pagi. Di saat lagi makan pagi begini, tiba-tiba temannya nyamperin dia. Ding ding ding ding ding. Ayo ayo cepat, sudah kesiangan. Kaget dia lihat jam. Oh iya, sudah siang. Buru-buru dia makannya. Makannya cepat, cuci tangan, salaman dengan ibunya. Langsung pergi naik sepeda. Takut telat sekolahnya. Sampai di sekolahan, setelah sampai di sekolahan, temannya yang nyamperin tadi masuk kelas, dianya tidak masuk kelas. Nyandarkan sepeda sebentar, diambil lagi sepedanya, pulang lagi. Temannya bingung, ini kok orang aneh bener. Sudah sampai sekolahan, balik lagi. Setelah kembali ke sekolahan, ditanya, kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan ya? Enggak. Terus enggak ngerjain PR ya? Enggak. Terus ngapain? Dia menjawab dengan bahasa sederhana, ya kamu tadi waktu nyamperin aku kan lagi makan, jadi karena engkau nyamperin aku dan kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru, sehingga setelah makan aku mencuci tangan, kemudian aku cium tangan ibuku, lalu aku pergi. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku takut jika nanti dicuci oleh ibundaku. Sekarang ibunya malah, sekalian ma, model apa itu? Ibu kita sudah capek mandiin kita, nyuapin kita, menanak nasi untuk kita. Ini perlu koreksi saat ini waktunya. Kalau ingin membangun dari orang tua dulu, nanti akan silsilah selanjutnya. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan istri, tetangga. Ini yang kita butuhkan, ilmu ini. Kita perlu berbenah. Sujud pun tidak ada artinya jika ternyata kau durhaka sama orang tuamu. Ini bakti. Maka tidak perlu koreksi semua dari kita. Sudahkah kita benar-benar bakti pada orang tua? Kadang Masya Allah, karena orang tua terlalu baik dengan kita, sehingga mentang-mentang ngomong seenaknya. Bahkan ada sebab permusuhan itu adalah gara-gara pernikahan. Ada kisah namanya Al-Qamah. Ada pada zaman Nabi, ada seorang namanya Al-Qamah. Tiba-tiba suatu ketika dia mau meninggal itu kok gak bisa. Mengucapkan syahadat gak bisa. Akhirnya datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ada seorang namanya Al-Qamah, sahabat Al-Qamah, dia susah nazaknya, meninggalnya susah, ditalkin disuruh mengucapkan kalimat syahadat juga tidak bisa. Lalu Nabi datang dan ditanya, dia masih punya ibu? Punya. Loh, kenapa ibunya kok tidak datang? Ada yang ngasih tahu, ibunya lagi marah dengan dia. Hah? Marah? Ini sebabnya. Dipanggil ibunya. Rupanya ibunya benar marah. Akhirnya Nabi bertanya, maafkan dia. Diam saja. Apa sih kesalahan si Al-Qamah? Ya Rasulullah, semenjak menikah dia berubah. Allah, hati-hati. Semenjak menikah dia berubah. Lalu Nabi berkata, maafkan dia. Masih bertahan seorang ibu karena kecewa betul. Sehingga Nabi berkata, baiklah kalau begitu. Hei sahabat Nabi, ambil kayu bakar. Ibu itu melihat, Nabi nyuruh sahabat Nabi ngumpulin kayu bakar, nyalakan. Setelah api menyala, ibu ini bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar anakmu. Seorang ibu, kenapa? Karena kau tidak ridho. Ya Rasulullah, aku ridho dengan dia. Nabi hanya nakutin saja. Lalu Nabi tersenyum, Al-Qamah, minta maaf ke ibumu. Dia minta maaf kepada ibundanya. Dan ibunya mengangguk senyum. Setelah itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, durhaka kepada orang tua bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Mati dalam keadaan tidak ada iman. Dan ingat, banyak pernikahan yang menjadi sebab jauh dari orang tua. Karena rumus nikahnya salah. Rumus nikahnya sederhana. Hei para istri, ajari suamimu setiap saat untuk meningkatkan baktinya kepada orang tuanya. Hei para suami, ajari istrimu setiap saat untuk meningkatkan baktinya kepada orang tuanya. Ini rumus yang harus kita jalankan. Sebab ada seorang suami karena salah baca kitab Ukhuwatul Lijen, tidak tahu bacanya gimana, miring dari sana kayaknya. Katanya apa? Kamu sudah diserahkan kepada aku, hei istriku, kamu tidak boleh ke ibumu. Ah, kamu gila suami itu. Suami yang baik akan berkata kepada istri yang, wahai istriku, memang kau adalah di bawah naunganku, imammu adalah aku. Kewajibanmu kepada orang tuamu setelah kepadaku, aku nomor satu. Tapi wahai istriku, spesial untuk bapak ibumu, kau bebas. Kemanapun kau pergi, kau harus izin. Kecuali kepada bapak ibumu. Ini suami yang soleh. Suami kok melarang. Ada lagi istri juga begitu. Ini pertanyaan di masyarakat, kadang-kadang itulah bentuk durhaka yang halus, mengajari suaminya durhaka. Suatu ketika ada seorang suami datang kepada kami, dia sudah berhasil, cerita, Buya, alhamdulillah saya usaha sudah mapan, alhamdulillah. Saya pengusaha, apa gitu usaha. Dengan anaknya kecil, biasanya istrinya datang. Cuman saya mau tanya, Buya, tanya apa? Saya kan termasuk tulang punggung. Dulu abah saya waktu masih hidup 3 tahun yang lalu, urusan keluarga, ibu dan adik saya, bapak saya ngurusi. Tapi setelah bapak meninggal, saya kan cawe-cawe ngurusi ibu saya dan adik saya yang masih kelas 6 SD. Bagus. Cuman gini, Buya. Bagaimana hukumnya kalau saya membantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Apakah sah? Apa boleh? Kan Buya selalu membicarakan kebersamaan, kejujuran. Sekarang saya enggak jujur dengan istri saya. Jadi kalau saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya, saya tanya dengan bahasa fikih, itu duit siapa? Duit saya, Buya. Ah, bukan duit istri kan? Oh, bukan. Jika duitmu kau berikan kepada ibumu, boleh kau berikan orang di pinggir jalan juga boleh, karena duitmu. Jadi tidak dosa, Buya, saya enggak ngasih tahu istri. Oh, enggak, sah, boleh. Alhamdulillah. Ntar dulu, saya mau tanya. Memangnya kenapa sih kalau kamu ngasih duit kepada ibumu, lalu istrimu tahu? Sambil ngangkat dada, aduh, Buya, cemberutnya sebulan. Oh, kamu nikah sama jin itu. Perempuan jin itu, setengah syaitan. Suaminya mau berbakti kepada ibundanya dilarang. Tidak boleh ada di sini. Ini adalah ahli surga semuanya. Itulah model manusia, manusia jahat. Bentuknya lembut. Lembutnya seperti lelembut kalau bahasa Jawa. Tahu lelembut itu? Hantu, jin, halus. Itu perempuan menjerumuskan. Seorang perempuan mestinya melihat suaminya membantu ibundanya, bangga, aku punya suami ahli surga, punya bakti kepada orang tuanya. Ini ada model-model semacam ini. Makanya akan kita bongkar di sini sebab durhaka itu apa saja sih. Ada juga kasus serupa, seorang wanita ngadep kepada kami, Buya, alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan sendiri, jadi saya punya gaji, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan uang suami saya juga masih ngasih uang saku, uang belanja. Cuman saya pilah uang belanja, saya belanjakan, tapi duit saya kan saya tabung, Buya. Nah, sekarang saya mau tanya, Buya. Tanya apa? Saya kan punya ibu janda. Sama bapak, sama anak, sama adik saya punya adik melarat enggak mampu. Gimana, Buya, kalau saya itu membantu ibu saya sama adik saya yang enggak mampu tanpa sepengetahuan suami saya? Katanya Ustadz enggak boleh kalau istri ngasih tanpa izin suami. Wah, ini Ustadz ngawur juga itu. Bahaya juga ini. Ustadznya fatwanya ngaco. Saya tanya, ibu itu duit siapa? Duit saya, Buya. Nah, kalau duit suamimu benar, kata Ustadz itu. Duit suami tidak boleh kau hambur-hamburkan. Tidak boleh kau berikan kepada siapapun kalau itu duitnya suami. Kalau duitnya ibu kasihkan siapa saja boleh. Tukang sapu, tukang apa saja boleh ibu kasihkan. Jadi saya tidak dosa, Buya, ngasih seperti itu. Oh, tidak dosa, karena duitmu. Bukan mengambil duit suami. Kalau duitmu boleh, alhamdulillah. Ntar dulu, Bu, saya mau tanya. Memangnya kenapa sih kalau kamu ngasih duit ibumu, kemudian suamimu tahu? Buya, pernah suatu ketika tahu, marah-marah, ngacem, macam-macam. Waduh, nah itu suami syaitan. Tidak boleh ada di sini. Rumus sederhana, semestinya kita saling mendukung untuk berbakti kepada orang tua. Dan itu adalah rayuan dahsyat. Rayuan yang indah itu bukan yuk kita bulan madu di atas awan, itu mahayal. Coba rayuan yang indah itu begini, seorang istri sama suami belanja, coba bayangkan. Seorang suami sama istri belanja, rupanya istrinya itu selalu nambah aja. Bang, tambah satu lagi, bang, beli sarung dua, cukup suaminya, tapi nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Sampai suami, bung, neng, buat apa? Sudahlah, bang, kumpulin aja deh. Tetap belanja, nambah. Sampai di rumah, dipilah. Tambahnya tadi dibungkus sama seorang istri tersebut. Sama istrinya dibungkus, suaminya penasaran. Ngapain dibungkus? Untuk apa dibungkus? Sudahlah, bang, tenang aja, bang. Setelah selesai, dikasih tulisan. Mau dikirim kemana? Mau saya kirim ke siapa? ke ibunya abang. Ya Allah, aku saja belum mikir hadiah untuk ibuku, tak taunya istriku sudah mikirin hadiah. Tambah cinta, itu rayuan sesungguhnya. Jangan. Apa itu modelnya? Biarpun cantik pun jadi serem kayak jin. Oh, indah hidup semacam itu. Bahkan kalau perlu seorang suami, hei istriku, kalau kamu ngirim ibumu harus kasih tahu saya. Kenapa? Pokoknya kasih tahu. Akhirnya, bang, saya mau ngirim duit kepada ibu saya. Berapa? 100. Ngirim cuma 100, tambah 500. Hebat itu. Indah saling tolong menolong dalam berbakti. Kadang na'udzubillah, suami istri saling membantu untuk masuk neraka. Sampai kadang-kadang suaminya ini sampai sungkem kepada ibunya, enggak boleh. Astagfirullah. Salah baca kitab Gudulijen, ceritanya tentang orang seorang suami itu. Itu kan salah baca. Itu ngantuk. Ustaz yang ngantuk atau muridnya yang ngantuk? Baca kitab salah ya. Baca kitab Gudulijen salah baca, ini bahaya sekali. Kan diceritakan di situ ada satu orang mau perang, ngomong kepada istrinya, hei istriku, kamu jangan kemana-mana ya. Iya bang, suaminya perang. Di saat di medan laga, tak taunya bapaknya sakit, bapaknya perempuan. Akhirnya didatangi, dikasih tahu, neng, abah sakit. Aduh, abang pesen agar saya tidak keluar rumah. Oh ya udah. Berikutnya lagi ada berita, neng, abah meninggal. Oh, abang pesan saya tidak boleh keluar rumah. Tak taunya dapat kabar gembira, ada yang melihat bahwa saya dalam mimpi ayahnya diampuni oleh Allah gara-gara baktinya seorang. Nah, ini kadang salah faham. Difahami begini, kamu tidak boleh ke rumah bapakmu. Ini kan salah. Itu ceritanya yang perang itu nggak tahu kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti bakal sakit sudah dikirim itu. Ini banyak orang salah kutulijen. Baca kitab salah. Hati-hati. Kalau seandainya tahu mertuanya bakal sakit, pasti sudah dikirim, neng, bapakmu maka bakal sakit. Karena dia tidak tahu, hanya pesan kamu jangan kemana-mana. Ini kadang salah baca kitab, ini berbahaya sekali. Wahai para suami istri, tolong menolong dalam berbakti pada orang tua, ini penting. Bahkan kadang Masya Allah, kita banyak kisah-kisah berbakti pada orang tua itu dengan hati bukan basa-basi. Saya buat kisah, contoh ini ada sebuah keluarga yang Masya Allah indah. Keluarga baik, akrab, punya anak 5. Setelah dewasa, Masya Allah berhasil semuanya punya rumah masing-masing, punya mobil masing-masing. Kebetulan semuanya berdekatan, yang jauh hanya satu saja atau dua. Akhirnya di saat sang ibunda yang janda itu sakit, masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, sang anak semuanya kumpul ke rumah sakit. Akhirnya diputuskan oleh sang dokter bahwasanya sang ibunda harus opnam, harus tinggal di rumah sakit. Setelah mendengar berita harus tinggal di rumah sakit, ngambil kamar yang besar tentunya. Kemudian setelah itu, di antara 5 bersaudara ini musyawarah, kita bikin piket saja ya, yang menjaga gantian. Tak taunya semua anak itu serengkap berkata, enggak, kita tidak mau. Terus abangnya yang terlalu, loh gimana kok kamu enggak mau? Kami mau tinggal di sini semuanya, enggak pakai piket-piketan. Luar biasa. Akhirnya betul, yang laki-laki di luar, di teras, yang perempuan di dalam. Pulang hanya jenguk anaknya sebentar, balik lagi. Ya, enggak pakai jadwal-jadwalan. Berjalanlah sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari. 15 hari. Ini VIP. Kalau enak semuanya, pelayannya bagus. Di hari yang ke-15 itu, ada salah satu anak perempuannya datang ke kantornya dokter. Bertanya tentang perkembangan sang ibunda. Di situ dijawab oleh dokter, alhamdulillah ibumu sudah baik, dokter spesialis yang menangannya, ibumu sudah baik, boleh dibawa pulang. Alhamdulillah, kapan bisa pulang? Sekarang pun kalau kau mau bawa pulang sudah boleh, karena sudah sehat. Akhirnya di saat ibu ini mau pergi, di stop dulu, ntar, ibu, saya lihat obatnya tinggal sedikit, dituntaskan saja, tidak hari ini pulangnya, tapi besok aja sekalian biar tuntas obatnya. Kalau pulang sekarang dipaksain juga nggak ada masalah, cuman kalau dituntaskan lebih enak. Baik, akhirnya betul. Sang anak perempuan tadi datang ke kamar ibundanya, ditunggu oleh saudara-saudaranya. Wah, bergembira semuanya. Alhamdulillah, dicium ibunya. Ibunya bolong, saya bosen di sini, kata ibunya. Ya Umi, Uma besok pulang. Benar ya, alhamdulillah, senang, riang. Setelah itu diam semuanya, lalu berpikir, eh, kita sadar enggak berapa hari di sini? 15 hari. Kira-kira rumah ibu bentuknya kayak apa? Ditinggal berapa? 15 hari. Jangan sampai ibu pulang ke kamarnya kena penyakit lagi gara-gara kamarnya kotor. Berarti di antara kita harus ada, biar pembantu saja. Iya, pembantu kadang-kadang tidak sempurna nanti. Harus ada yang ngontrol, pulang satu, siapa? Semuanya pada enggak mau pulang mikir. Tatonya ada yang angkat tangan, kak, biar saya saja yang pulang. Yang tadi ke dokter tadi yang menawarkan diri untuk pulang. Pulanglah dia. Sampai di rumah membersihkan dan sebagainya. Saking seriusnya dalam membersihkan kamar, membuka jendela, kipas angin nyalain biar bersih. Kolamnya dibersihkan, apa kolam airnya dibersihkan, baknya. Saking seriusnya dimatikan itu HP, enggak ingin diganggu siapapun. Jadi biar aman, bersih. Akhirnya betul bersih sampai jam 11 malam, capek dia ketiduran. Setelah sholat isya ketiduran. Pagi bangun pagi sudah ngerapiin rapi-rapi nunggu. Kapan ibu pulang? Kok enggak ada berita? Ditunggu enggak ada berita. Enggak ada bel telepon enggak sebagainya. Kapan pulang? Baru sadar teleponnya dimatikan. Dibuka jam 10 pagi, telepon dibuka. Dibuka SMS masuk, WA masuk banyak. Belum sempat baca, ada ambulan datang. Dibanting itu HP, ambulan. Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal. Dia gemeteran takut. Belum sempat mengucapkan sepatah kata, ambulan sudah ada di hadapan matanya. Keluar abangnya, keluar saudaranya. Empat-empat dari saudaranya keluar. Ibu di mana? Susternya datang. Yang layani keluar. Tak tanya terakhir apa? Ibunya sudah bisa berjalan sendiri dengan wajah yang cantik. Kaget, abang, bikin kaget saja kenapa harus pakai ambulan? Kan punya mobil pribadi semuanya. Semuanya pada berkata, pakai mobil pribadi nggak bisa bareng-bareng. Kalau pakai ambulannya gede, kita bisa ngeriung bareng di situ. Allah, lihat, itu anak yang soleh soleh cuma. Cuman Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak semuanya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati yang anak. Tolong dengar ini, lihat. Kenapa satu anak tadi pergi ke dokter dan apa yang diomongkan, dan kemudian kenapa sang anak perempuan yang satu ini milih pulang duluan, dan kenapa juga HP-nya dimatikan? Ternyata sebetulnya diam-diam dia itu lari daripada membayar sumbangan bersama tadi. Karena dia tahu waktu ke dokter, tahu habisnya banyak. Hati-hati. Kadang-kadang seperti itu, na'udzubillah. Ibunya sakit itu mau kunjung ibunya enggak berani, kenapa? Kalau saya yang paling dulu, saya nanti yang nembus resep. Na'udzubillah itu anak-anak punya bukti. Wahai para anak, jika urusan dengan ibundamu, dahulukan semuanya. Berebut kalau perlu. Berebut untuk membiayai orang tuanya. Biaya orang tuanya saja pakai hitung-hitungan. Ibunda kita tidak pernah pakai hitung-hitungan. Ibunda kita tidak pernah pakai hitungan. Inilah kadang kita ini tidak punya hati. Bahkan mungkin ada seorang disolatkan dari kecil dan sebagainya. Ada kisah lagi. Saya buat banyak buat cerita itu, barangkali itulah aku ada di situ untuk berubah. Ada seorang anak. Ibunya penjual daun. Jadi kalau pagi, kalau sore itu nurunin daun pisang, dibiarkan paginya dijual. Sebab daun pisang kalau langsung dijual kan pecah ya. Jadi tunggu apa, layu dulu ya. Jadi jam 3 sore dia pergi ke tetangga beli daun pisang. Kemudian sudah lemau, sudah layu, besok paginya dijual. Setiap hari begitu. Punya anak gadis waktu itu masih umur SD. Meninggal bapaknya, suaminya. Disekolahkan. Setelah disekolahkan, tiba-tiba tanpa disadari sudah tamat SMA. Dan kemudian prestasinya tinggi, ranking 1. Dan himbauan daripada sang kepala sekolah, dia melanjutkan ke fakultas tertentu. Dia pakar, dia senang. Dia akhirnya ngomong ke ibundanya, Umi, Mama, saya kan sudah selesai SMA, saya pengen kuliah. Ibunya dengar kalimat kuliah, nitikkan air mata. Karena tidak punya uang. Kuliah nak, berapa biaya kuliahnya nak? Diceritakan, inilah brosur yang begini. Tapi nanti kalau dapat beasiswa, enggak lagi. Tapi pertama harus seperti ini. Akhirnya ibunya tuh mikir. Tiba-tiba tangannya bergerak. Anting dicabut. Cincinnya dilepas. Ke kamar, di bawah kasur ada simpanan-simpanan uang dan yang lainnya dikeluarkan. Nak, coba kamu hitung, nak. Kira-kira cukup enggak? Ini kira-kira begini. Makasih Umi, Ma, ini cukup. Dijual lah. Kuliah baru semester 4, rupanya dia prestasi tinggi dan betul dapat beasiswa memang. Karena dia anak berprestasi dan lincah, supel, bergaulnya bagus, akhirnya buru-buru ada yang meminangnya. Tapi yang meminangnya adalah seorang yang pemuda, lebih kakak kelasnya, S2 di situ, dan seorang pengusaha juga. Sambil dia menikah, dia melanjutkan kuliahnya. Dan nasib mujur dia dalam urusan dunianya, suaminya orang yang cukup. Sehingga dia tinggal di kota. Suaminya menjadi seorang pengusaha, dan dia akhirnya setelah selesai kuliah, mengurusi usaha suaminya. Jadi hidupnya enak. Hidupnya enak di kota, rumah megah, rumah mewah. Suatu ketika sang suami mengusulkan, "Yang, gimana kalau Umi, ibu dibawa ke sini aja?" Masih ragu dia. "Tapi Umi sedang di sana kok." "Ya, belum tentu, barangkali. Ayo kita bawa ke sini." Akhirnya apa? Musyawarah-musyawarah sepakat, sang ibundanya diambil. Biasa seorang ibu itu lebih senang di rumah lamanya kan? Kalau dibawa ke rumah baru tuh kak, betah, karena ada kenangan dengan ayahandanya dan seterusnya dan seterusnya. Dicoba-cobalah. Akhirnya datanglah sang ibunda. Hari pertama makan bersama dengan anaknya. Rupanya menunya tidak sesuai. Karena ibundanya kalau di rumah itu biasa makan nasi tim. Nasi liwet yang lembut sekali. Dan itu sudah biasa. Jadi nasi nasak nasi liwet yang airnya banyak. Nah ini ada nasi, jadi panci ditaruh di panci. Namanya tim, jadi lembut banget. Jadi enak orang tua. Sampai di situ enggak ada nasi tim. Dan memang anaknya tidak pernah melayani ibundanya. Enggak ngerti selera ibundanya. Nasinya nasi kasar, nasi keras. Makan bersama begitu. Akhirnya sang ibu di saat mengambil nasi bingung. Ini kalau nasi keras tidak bisa makan. Akhirnya ya lirik ada kuah. Di saat melihat kuah itu pengen mengambil kuah. Karena anak itu memang anak tidak biasa mengabdi, tidak pernah mencoba untuk mengambilkan ibundanya kuah tersebut. Ibunya ngambil sendiri. Karena orang sudah tua, rupanya tidak biasa megang sendok besar seperti itu, dan mangkoknya juga mangkok besar, dia sampai gitu ada tumpah. Tumpah sama anaknya dilirik, "Ma." "Gitu dok." "Ma." Dilirik begitu, ibundanya juga agak kerasa, cuman namanya dia harus makan, dia ngambil yang kedua kali. Tumpahnya lebih banyak lagi. Tiba-tiba sang anak bersuara. Rupanya dia gengsi malu dengan suaminya punya ibu kayak begitu. "Pa, kalau begitu mama buat meja khusus aja di sana, jangan makan di sini." Lihat. Model anak-anak semacam ini, lihat. Sengsara itu manusia pada akhirnya nanti itu. Ibundamu rajakan, ratukan di rumahmu. Layani semuanya seperti dia melayani kita dulu. Ini adalah pendidikan berbakti pada orang tua. Kadang kita terlena, lengah. Kadang kasar ngomong sama orang tua, Masya Allah. Begitu mudahnya kita menyakiti orang tua. Sudah tua begini kadang masih nyeksa orang tua, repotkan orang tua. Giliran kita membahagiakan, menyenangkan orang tua. Mulai dari tutur kata, pengabdian, dan seterusnya. Ini harus jadi bahan renungan. Ingat, dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, hukumannya akan Allah kirim di dunia sebelum di akhirat. Kalau orang durhaka pada orang tua harus sengsara di dunia, enggak ada yang bisa menolong. Biarpun dia nikah dengan anaknya raja, dia pun akan sengsara. Biarpun dia menemukan tambang emas, tetap akan sengsara. Hati-hati. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, ada saatnya kita untuk mengabdi kepada orang tua. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ini hanya sekedar gugahan hati saja. Jangan sampai ada di antara kita itu dengan orang tua tidak punya cinta. Bahkan seandainya orang tua kita melakukan kesalahan seperti apapun, dia adalah orang tua kita. Tidak ada alasan untuk mengangkat suara. Tidak ada alasan kita untuk pukul-pukulan dengan orang tua. Tidak ada alasan. Ibunda, ibunda. Baik, ini saja. Yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kita akan lebih banyak tanya-jawab. Adapun nanti ada tambahnya di akhir nanti insya Allah. Ada pungkasannya nanti ada. Intinya ini tolong direnungi. Tidak usah nengok orang lain. Nengok dirimu sendiri. Urusan kita dengan orang. Biru abakum tabirukum abnakum. Kalau engkau baik dengan bapak ibumu, akan dibalas oleh Allah, anakmu akan berbakti. Kalau engkau tidak berbakti kepada ibumu, enggak bisa dipungkiri, anakmu akan durhaka. Hati-hati. Akan dibalas melalui anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada tambahan, ditanyakan, ditanyakan. Sedikit-sedikit dulu. Sedikit tapi berat. Sedikit tapi abah berat. Wah, gimana saya dengan ibu saya? Harus begitu. Harus menangis kita. Harus menyesal kita. Kalau punya hati. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Buya. Silakan, Bu. Ibu satu, Bapak tadi yang angkat tangan mulai tadi. Ibu, kemudian Bapak di belakang. Ibu didahulukan ya, sudah angkat tangan. Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tapi keluar dari tema, Buya. Boleh, tapi satu aja. Katanya kalau kita sedang berdoa, tangan kita bertasdik, katanya doanya tidak akan diterima. Saya minta penjelasan tashbik dari Buya, apakah tashbik itu? Tasdik, tasdik. Tasdik. Tasdik bukan tasbih. Tasdik. Tasdik. Tasdik ini. Iya. Katanya doanya tidak akan diterima, apakah betul atau tidak, minta penjelasannya dari Buya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi Bapak belakang, dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sangat sedih. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Yang saya tanyakan, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua selain mendoakan kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ini pasti ditanyakan. Saya sangat menyentuh sekali. Subhanallah. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dahulukan jawab pertanyaan yang kedua ini karena sesuai dengan materi. Baik. Satu lagi. Dua dulu biar selesai, biar saya enggak lupa judulnya. Oh, baik, dua dulu. Nanti boleh Ibu di situ kasih mic-nya buat Ibu. Dipegang aja ya mic-nya. Baik. Allah Maha Kasih. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, ada kesempatan untuk bertobat. Banyak seperti beliau itu. Bahkan mungkin ada orang yang lebih lagi bakal mengatakan bahwasanya saya telah banyak salah dengan ibunda dan ayahanda saya. Sekarang sudah meninggal, apakah saya masih mungkin berbakti sementara bapak ibu saya sudah meninggal? Allah Maha Kasih. Syarat pertamanya adalah kita nyesal betul. Kalau tidak nyesal namanya tobat basa-basi. Kapok lombok, enggak dianggap oleh Allah. Harus tobat yang sesungguhnya, menyesal. Adapun cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, lakukan tiga hal. Yang pertama, jangan Anda berdoa kecuali orang tuamu engkau bawa dalam doamu. Pastikan. Kadang kita tuh doanya egois. Wah, doa pengen rezeki banyak, anak soleh, istri cantik atau macam-macam. Wah, doanya sak gudang. Tapi ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal. Nggak sambung hati. Jadi jangan Anda berdoa. Pokoknya setiap berdoa, ibu dibawa, ayah dibawa. Khususnya jika ayah dan ibu sudah meninggal. Itu yang pertama. Kalau Anda lupa sekali saja, Anda istighfar yang banyak. Berarti Anda hatinya sudah keropos. Apa sih susahnya doa? Wong doa, doa orang tua pun sederhana. Ya Allah ampuni dan berikan kasih sayang. Allah firlahu warhamu. Allah firlaha warhamba. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, Allah tahu, faham. Ya Allah berikan kasih sayang kepada ibunda dan ayahku. Selesai. Cuman yang menjadikan lupa apa? Tidak sambungnya hati. Pengennya usahanya lancar, rizkinya banyak. Ibunya dilupakan, mau kemana wahai anak? Baik, yang pertama itu. Yang kedua, jika Allah memberikan sesuatu kepadamu, rizki, tanyakan kepada dirimu yang benar-benar ingin tobat, yang pernah durhaka ke orang tuanya. Jika kamu punya gaji 1 juta atau 2 juta atau 10 juta, anggap saja gajimu 3 juta. Benar pengen tobat? Ibu sudah mati loh ya, bapak sudah mati. Iya. Kalau seandainya ibumu membutuhkan, bapak membutuhkan, kau kasih berapa dari gajimu itu? Kau kasih enggak kira-kira? Dikasih enggak kira-kira? Kasih. Cuman ngomong kasih itu kadang-kadang enak di saat ibunya sudah meninggal. Di saat ibunya masih ada, mikir-mikir. Nah, sekarang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Coba kalau Anda mendapatkan rezeki proyeknya berhasil, usahanya besar, Anda punya harta misalnya berapa, 100 juta atau 1 miliar atau 1 triliun. Kalau ibu minta yang dua, yang hartanya 3 miliar, yang tobat, yang pernah merasa menyesal. Kalau enggak pernah merasa menyesal, enggak punya bukti. Sebab sebesar apapun pengabdian kita masih tetap kurang. Maka semua dari kita harus merasa kurang. Sekarang tanyakan hati kecilmu, jika Anda punya uang 3 miliar, tiba-tiba ibu bapakmu minta 1 miliar buat saya nak, dikasih atau tidak? Benar bu? Gara-gara ibu meninggal saja ngomong kasih. Kita perlu kejujuran di dalam hati. Saya pengen, saya ingin saya berikan ke ibuku, saya akan transfer ke ibuku, saya akan beri kepada bapak ibu karena saya tobat. Saya nyesel dulu pernah meminta ibundaku, saya pernah ngomong, saya pernah cuek, saya enggak pernah ngirim kepada ibundaku. Sekarang saya mau tobat, bagaimana caranya? Jika Anda mendapatkan rezeki, nah ini caranya, segera potong dan kirimkan untuk ibunda, untuk bangun masjid, pesantren, nyantuni orang fakir yang gunakan untuk kebaikan dan niatkan untuk orang tua. Kalau gaji jatuh dia potong berapa ratus ribu? Dengan jujur, kalau seandainya orang tua hidup dikasih berapa? Gitu saja bahasanya. Karena ketahuilah apa yang Anda berikan kepada orang tua ini dijanjikan akan berlipat ganda, menjadikan sebab berkah harta dan berkah hidup. Pikirkan apa yang Allah berikan melalui orang tua Anda. Allah mendidik Anda. Anda sampai sekolah, punya ilmu, sehingga dengan ilmunya mendapatkan penghasilan. Berarti saham ibunda Anda lebih banyak sebetulnya. Kalau pakai persenan, mungkin Anda hanya dapat 5% dok. Kan begitu? Kadang memberikan 20% untuk ibunda kita berat. Maka caranya, sedekahkan. Saya ingin bangun masjid untuk ibunda saya. Niatkan ibunda, saya bangun madrasah, saya bangun pesantren. Oh, alangkah indahnya, bahagianya orang tua punya anak seperti itu. Oh, masjid yang dipakai sholat selamanya akan pahalanya sampai kepada orang tua. Dan di saat Anda bersedekah seperti itu, pahalanya bukan hanya untuk orang tua. Anda punya double pahala. Pertama, pahala berbakti. Yang kedua adalah pahala Anda bersedekah seperti sedekah yang kau berikan. Tidak kurang sedikit pun. Itulah petunjuk para ulama. Potong, saya nyesel, saya tidak pernah mengabdi kepada ibuku. Ini loh pengabdianku. Sudah meninggal dunia. Kemudian, ini masih bab yang kedua tadi. Jadi kalau rezeki, harta, dapat gaji, segera ingat ibunda. Ingat ibunda. Dan tanda tobatmu yang sesungguhnya, pasti kau ingat duluan sebelum yang lainnya. Sebelum beli mobil, sebelum beli rumah, ingat ibunda. Aku belum pernah ngabdi kepada ibundaku. Baik, kemudian, termasuk di saat Anda punya amal baik, sholat, ibadah, dan yang lainnya, baca Quran, jangan lupa sampaikan kepada Allah, ya Allah, bacaan khataman Quranku ini sampaikan pahalanya kepada ibunda. Ngomong gitu saja kok susah. Mungkin selama ini bahasa yang akrab dengan masyarakat kita menghadiahkan pahala. Itu maknanya sambung. Jadi ibu, makanya ihda'u thawab atau sering yang disebut di Cianjur tahlilan dan sebagainya, maknanya adalah amal baik yang kita lakukan, kita sodorkan kepada Allah agar disampaikan kepada ibunda. Jadi kita baca Quran selesai, ya Allah, bacaan Quranku 1:30 juz selesai, ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang tuaku. Berikan pahala seperti yang kau berikan kepada kami, Allah. Sampaikan pahala kepada orang tuaku. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, min abaril birri silatu di abih, kata Rasulullah. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah yang ketiga. Baikilah orang-orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Artinya kalau dulu orang tua kita pernah memberikan tetangga sarung setiap bulan hari raya, lanjutkan. Biarpun kualitasnya tidak seperti orang tua. Mungkin orang tua kita lebih kaya, kita kualitas harta kita lebih sedikit, tapi tetap nyambung. Kalau orang tua pernah kunjung sana, sambung. Nah ini, maka kalau kita menyakiti orang yang dibaiki oleh orang tua kita, itu bentuk durhaka. Maka kita harus waspada, termasuk orang yang dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Siapa anak orang tua kita? Saudara, makanya kalau ada orang berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Orang berebut waris, saudaranya, lihat. Dia melakukan tidak dosa gede sekaligus ahli neraka di atas bumi. Yang pertama apa? Durhaka pada ibunya. Karena apa? Dia menyakiti anak ibunya. Durhaka ini. Yang kedua, mengambil hak saudara. Yang ketiga, mutus tali persaudaraan. Satu saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, diambil tiga-tiganya. Maka jangan nikah dengan orang berebut waris. Jangan nikahkan anakmu dengan dia. Bahkan jangan juga kamu usaha bisnis dengannya. Karena apa? Saudaranya saja diinjek dan digilis, apalagi dirimu yang orang lain. Wah, ini penjahat paling gede itu. Berebut waris. Tapi na'udzubillah, sudah ngerti seperti ini, alangkah mudahnya orang berebut waris. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Silaturahmi. Ada tobatnya semuanya, jangan khawatir. Nggak usah takut ke majelis ini, wah nanti ditakut-takuti terus sama Buya. Nah, ada jalan untuk tobat. Semuanya ada jalan untuk kembali kepada Allah. Ada jalan. Baikilah saudara. Silaturahmi. Di saat ibu meninggal, ayah meninggal, semakin akrab. Sebab yang namanya waris itu akan berkah kalau diambil dengan cara yang benar. Tapi kalau waris diambil dengan cara yang tidak benar, wah, menjadi racun di harta kita. Dan hati-hati urusan waris, jangan menyepelekan. Hei hamba Allah, nanti akan kita bahas secara khusus. Kalau urusan waris itu bukan permasalahannya adalah karena hartanya besar lalu jadi bahan rebutan. Bukan, yang gede adalah setannya, bukan hartanya. Kadang orangnya sudah fakir, ini jam mati tiker robek bikin rebutan sampai musuhan itu. Karena setannya yang gede, na'udzubillah. Dan gak pandang kalau sudah rebutan waris, gak pandang apakah dia orang melarat atau orang kaya, orang alim atau orang bodoh. Orang alim, bapaknya meninggal dunia, punya anak ustadz muda dua. Ini rebutan kantin pondok sama rebutan kos-kosan pondok, gak tegur sapa, rebutan tamu. Musuhan dengan saudaranya. Biarpun katanya imamahnya gede seperti itu, daftar ke neraka. Musuhan dengan saudaranya, lihat. Jadi gak pandang, biarpun orang berilmu bisa masuk bab durhaka kepada orang tua. Maka perlu kita koreksi semuanya. Sekaligus mumpung pertanyaan menyambung ini, kita buat program besar. Ayo ikut bergabung buat pondok pesantren. Niatkan untuk orang tua, apa yang Anda miliki? Berapa sibuah yang Anda miliki? Kita ingin dengan para sesepuh membuat pesantren di Cianjur. Jadikan itu adalah tempat untuk berbakti pada orang tua. Untuk belajar tuan anak menghafal Quran. Kita target menghafal Quran 1 tahun. Bisa dites nanti para hufad bagaimana perkembangan anak. Ini 1 tahun selesai, bahkan belum 1 tahun sudah selesai nanti. Program kita bukan hanya tahfidzul Quran, tafaqquh, mencetak orang alim. Sebab orang banyak hafal Quran tidak ngerti ilmu. Kita bukan itu tujuan kita. Setelah menghafal Quran, ilmu yang didapat. Ilmu fikih, ilmu yang lainnya. Program kita, dan kita pengen di Cianjur besar. Mumpung ada pertanyaan yang serupa, kami ajak. Titipkan nama ibundamu di situ. Baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Jangan ketinggalan. Sebelum kedatangan malaikat Israel. Oh, malaikat pencabut nyawa bisa datang sewaktu-waktu mumpung masih ada kesempatan. Ayo bergabung. Dan setelah ini yang mau bergabung barangkali punya tanah strategis bisa dibuat pondok-pondok. Oke. Atau mungkin punya tanah bisa dijual. Oke. Kita akan punya program, dan yang membantu pun tidak boleh pisah, harus ikut bergabung biarpun hanya dalam perkumpulan-perkumpulan agar semakin dekat dengan kemuliaan. Kita ingin secepatnya di Cianjur pondok nanti yang besar, nanti bermacam-macam program. Kalau Anda ragu, lihat di Cirebon apa sih program yang ingin dibuat. Mumpung ini kami seru, yang punya ibu telah meninggal dunia, punya bapak telah meninggal dunia, Anda ingin berbakti, kita buatkan wadah berbakti. Dan ketahuilah pesantren di situ ada orang baca Al-Quran. Pahalanya kemana? Kepada ibunda dan ayahanda Anda. Anda baca Al-Quran paling sebulan berapa kali khatam? Sebulan, setahun Buya. Setahun sekali waktu Ramadan. Itu rata-rata sama dengan yang lainnya. Tapi karena Anda ikut program pesantren, lihat. Setiap hari berapa khatam? Setiap hari 10 juz minimal satu anak. Setiap hari 1 juz. 3 hari setiap anak minimal menghatamkan 1 Quran. Setiap anak. 3 hari khatam Quran. Belum lagi yang harus menghafal, belum lagi nanti tafaqquh yang lainnya. Kami tawarkan program mulia ini. Silakan siapapun Anda, ingat, takutlah kepada Allah. Kalau sudah nyawa dicabut, harta melimpah, tidak ada arti, akan ditinggal, tidak akan dikirim kecuali anak kita kok sadar. Maka dari itu lihat, ya kalau punya anak soleh seperti beliau ini, Anda kalau berbuat baik jangan mengandalkan begini, nak kalau abah mati nanti tolong nak ya buatin pesantren, buatin pondok. Giliran bapaknya meninggal lupa, proyek baru. Nggak ingat, makanya berbuatlah Anda untuk diri Anda sendiri, jangan mengandalkan anak. Jangan bebani anak, sebab kalau Anda membebani anak, na'udzubillah, takut anak tidak bisa menjalankan amanat, justru anakmu durhaka. Maka berbuatlah sekarang, saya akan buat masjid, saya buat pondok, saya buat pesantren. Adapun anakku, aku beri nasihat. Nanti kalau kau kaya, buat seperti abah nak. Gitu. Jangan pesan, nak, kalau abah nanti-nanti, mati nanti, tolong buatin pondok. Abah kenapa nak buat sekarang? Abahnya aja pelit kok. Anaknya mau berbaik, gak bisa. Ini orang sering seperti itu. Sehingga banyak kasus wasiat-wasiat tidak jalan ke sang anak. Berarti wasiat itu membebani sang anak. Karena apa? Bayangkan duit 2 miliar bagi sang anak berat, biarpun duitnya 500 miliar. Orang tuanya kaya, tapi pesan kepada anak-anak, tolong buatin masjid yang nilainya 4 miliar. Giliran hitung-hitungan sudah dibagi. Saya dapat 11 miliar, kakak saya 11 miliar. Masa buat masjid 4 miliar? Mulai utak, adik, batal, habis duitnya, bangkrut usahanya, tambah hancur. Jangan bebani anakmu dengan perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Kalau ingin berbuat baik saat ini masih hidup, berbuat. Iya, kalau kita punya anak seperti beliau yang ingin berbakti tadi. Iya, kalau anak kita tidak ngerti, na'udzubillah, kita bebani dengan itu semuanya. Maka dikatakan, bantulah anakmu untuk berbakti kepadamu. Dengan cara, jangan terlalu banyak kau bebani. Wasiat itu jangan membani. Wasiat itu membani loh sang anak. Nak, bangunin masjid sana, kalau mati nanti hartanya buat bangun pondok sana, Fatin. Ini membani sang anak, mau duit sementara jatah buat dia harus dibagi. Maka jangan bebani anakmu dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Lakukan selagi dirimu masih hidup. Setelah majelis, kami duduk di sini, kami tawarkan siapa yang berjuang. Jadi kalau misalnya punya tanah di kota kok kecil, nanti bisa dijual, nilainya bisa ditumpangkan di pondok tersebut. Kalau perlu, Cianjur harus jadi percontohan, nanti pondoknya besar. Dan pengurusnya Anda semuanya. Akan keluar nanti ulama-ulama, giliran kita mati, Masya Allah, ada kiriman pahala. Termasuk kita berbakti pada orang tua dan seterusnya. Keberkahan di anak dan seterusnya nanti. Insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Musyabakah? Nabi pernah melakukan musyabakah? Jadi tidak, itu tidak benar berita seperti itu. Memang pernah ada, tidak tahu berita dari mana. Kalau kamu begini, rahmat Allah terhindar dari kamu. Sementara masalah hadis musyabakah dan sebagainya, masalah tasybik, tasybik bukan sesuatu yang terlarang. Jadi kalau ternyata ada orang melarang, kadang-kadang berlebihan sampai ada orang gara-gara begini kayak haram. Jangan begitu, jangan begitu. Saya melihat ada orang, ya, tidak perlu kasar. Karena tidak ada larangan yang sesungguhnya. Ulama tidak mengatakan itu haram dari nas yang jelas. Jadi bukan. Bahkan waktu kita tanya dengan seorang alim Mauritania, bagi saya paling enak banget begini. Jadi biasa, itu bukan. Memang ada berita, tidak tahu sumbernya dari mana. Karena di Indonesia juga ada orang mengatakan seperti itu. Cuman kalau memang orang tua tidak senang seperti itu, ya jangan begitu. Saya pun tidak pernah begitu. Karena saya menghindari. Saya tidak pernah begitu. Biarpun kalau ditanya saya jawab seperti itu, tapi saya tidak pernah begini. Saya begini kalau mau. Karena ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Cuman kalau Anda tanya ilmunya, tidak ada larangan dalam hal itu. Begini, kayak begini, boleh. Nah, ya itu. Jadi gak apa-apa. Cuman menghindar, ibu hindari, takut nanti ditegur sama orang. Ya orang menegur ya. Saya tidak pernah, karena tidak semua orang mengerti. Jadi gak apa-apa, ini tasybik tidak apa. Bukan menjadi sebab terhalangnya rahmat. Yang menjadi sebab terhalangnya rahmat yang kita bahas, mutus tali persaudaraan dan durhaka sama orang tua, bukan begini. Baik, selesai insyaallah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bu ya, bagaimana hukumnya menyedekahkan uang orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, karena usaha kita bersama, dan disedekahkan dengan niat saya sedekah orang tua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Anda menyedekahkan uang orang tua Anda tanpa sepengetahuan orang tua, hukumnya tidak diperkenankan, durhaka, dosa. Enggak boleh. Karena duit orang tua Anda. Kalau tahu menjadi sebab murka. Yang paling indah adalah sentuh hatinya agar sadar. Jika kasusnya adalah uang bersama, ambil hak Anda, sedekahkan setelah itu. Karena kita tidak bisa memaksa orang bersedekah dengan mencuri. Nanti akhirnya berkembang nanti. Ada orang pencuri baik. Ini ada orang kaya mau saya curi Bu ya, biar saya sedekahkan nanti. Kasihan biar dia tidak dosa. Wah ini kan kisah film, maling Aguna itu dalam dulu. Maling tapi baik. Dalam dia, gak bisa. Jadi gak boleh seperti itu. Jadi Anda tidak boleh. Akan tapi lebih hebat lagi adalah Anda dekati orang tua, ajak diskusi yang baik. Masalah sedekah, sadarkan itu semuanya. Kemudian kalau memang ternyata orang tua adalah mohon maaf super pelit, maka sudahlah Anda yang mewakili kedermawanannya, niatkan semoga saya sedekah ini, semoga lembut hati ayahku. Dari bagian Anda. Tidak boleh Anda mengambil bagian siapapun lalu Anda sedekahkan. Baik. Kalau ternyata ada orang misalnya punya hutang dan sebagainya pun, hanya hakim yang bisa memangkas dengan paksa. Anda tidak bisa. Apalagi bukan urusan utang piutang kan? Tapi kalau uangnya dikasihkan ke saya maksudnya teh, jadi uang Anda bebas. Jika mengasihkan kepada Anda boleh Anda kasihkan ke saya juga boleh. Misalnya kepada tetangga juga boleh. Anda kasihkan kepada musuh Anda lebih bagus supaya lembut hatinya. Jadi kalau duit sudah diberikan kepada Anda bebas, asalkan ke tempat yang benar, ya. Bukan diberikan kepada, wah ini saya sedekahkan kepada pemabuk 5 orang tuh buat mabuk, gak boleh. Jadi diberikan ke tempat yang baik boleh, asalkan sudah milik Anda. Sama tadi, uang yang diberikan oleh suami kepada istri yang sudah miliknya istri boleh diberikan kepada siapa saja. Wallahu a'lam bissawab. Ada 1/4 jam lagi, kita batasi pengajian kita hanya 1 jam setengah, tidak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dari kecil saya tidak dirawat oleh ibu. Kurang cinta. Kami tinggal berjauhan karena apalagi sudah dewasa kan saya sudah bersuami gitu ya. Terus jika ibu saya sakit, saya tidak pernah merawat dia. Biarpun dirawat di rumah sakit atau di rumah, kadang kita putus informasi gitu. Terus ketika bulan puasa tahun lalu, ibunda meninggal. Waktu itu saya pulang pengajian kuliah subuh, ibunda meninggal tengah malam ketika mau dibangunkan mau sahur. Terus saya datang ke rumah ibu, dibohongi oleh anak-anak saya bahwa ibu saya sakit keras bukan meninggal. Terus saya waktu itu menangis karena menyesal. Kalau ibu sedang sakit saya belum pernah merawat, atau kalau misalnya saya berkunjung ke rumah beliau pun, kalau saya membawa oleh-oleh biarpun sedikit, ibunda malah mengganti gitu. Apakah saya orang termasuk anak yang durhaka gitu? Baik, masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang soleha yang bertanya, ketahuilah bahwa urusan orang tua, ibu bersyukur sekarang. Kalau ibu tidak dengar ceramah hari ini, kelihatannya ibu akan terus larut dalam durhaka. Jadi ibu yang menggiring ibu ke tempat ini adalah Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada ibu, hari ini ibu tidak ngaji. Sehingga ibu tidak nyesal. Sehingga hari ini Allah sayang kepada ibu. Jadi ibu ini mulia. Biarpun di hari yang lalu sangat tidak baik. Bagaimana ibunya sakit tidak datang. Sangat tidak baik di hari yang lalu. Tapi hari ini kenyataannya, Allah giring ibu ini datang ke sini. Dan beliau yang bertanya, maka ibu ini solehah. Tinggal menguatkan, ningkatkan tobatnya. Memang betul kalau ibu sakit tidak tergerak untuk jenguk. Kalau memang kita tidak bisa menjogoknya karena berjauhan, paling tidak kita rebutan dengan kakak. Kak, biar saya yang biayai karena saya tidak bisa ke sana. Misalnya seperti itu. Baik. Tidak, baik. Saya lihat, saya selesaikan dulu. Artinya apa? Kalau ada seorang anak, yang penting dengan hati. Anda bakal menyesal di saat tidak bisa merawatnya. Penyesalan itu tidak bisa dibuat-buat. Nyesal. Gimana rasa nyesal itu? Ibu kalau ngambil gaji satu-satunya, utang banyak lagi. Tak taunya ibu pulang, tasnya bolong. Dicari di rumah, duitnya nggak ada, hilang. Nyesel tidak? Nyesel. Kira-kira besok waktu ngambil gaji berikutnya tasnya dipakai lagi? Lihat tasnya sedang itu nyesel. Jadi orang nyesel juga begitu kalau kita merasa bahwasanya, aku tidak bisa ngabdi ke ibu. Itu ada di dalam hati dan itu bukan basa-basi yang diucap. Apa bentuknya ibu? Hari ini Allah giring ibu datang ke sini. Itu istimewa ibu, baik. Termasuk hari ini mungkin kalau ada anak durhaka selama ini dengan orang tuanya, kok Anda bisa datang ke sini hari ini? Berarti Allah izinkan untuk dengar suara ini. Jadi Allah sayang kepada Anda. Artinya Allah beri kesempatan untuk tobat dan berubah. Yang lalu berlalu, biarkan berlalu. Sekarang kita benahi. Apalagi ibu sudah meninggal dunia. Jadi ibu sesali itu semuanya. Ibu tidak merawat adalah bentuk kecuali memang ibu sangat sibuk dengan suami dan sebagainya, tidak punya kesempatan. Kalau kalimat tidak punya kesempatan itu kadang-kadang, suatu ketika ada orang, kamu tidak punya kesempatan sama sekali? Oh iya benar, sama sekali enggak bisa. Coba giliran sakit, nginep di rumah sakit. Loh, kok punya kesempatan nginep di rumah sakit? Jadi kadang-kadang kita sendiri yang merepot-repotkan di diri, mohon maaf, bohong kalau orang tidak punya kesempatan sama sekali. Tiba giliran dikasih sakit, bisa dihentikan semua aktivitas kan sama Allah. Tiba masuk di masa nginep seminggu, katanya enggak punya kesempatan, ngapain kamu tidur di situ? Maka jangan suka berkata kita tidak punya kesempatan untuk orang tua. Nanti dibikin nginep di rumah sakit nanti dan sebagainya. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan punya kesempatan. Sisihkan. Jangan punya alasan banyak. Kalau memang ternyata Anda jauh dari orang tua, Anda bisa mewakilkan kepada adik dan sebagainya. Mungkin karena Anda tidak keluar tenaga, Anda keluar uangnya. Biarpun Anda sendiri capek, susah, tapi demi ibunda dan ayah Anda. Ibu baik, solehah, sudah enggak ada masalah, insya Allah. Memang hendaknya ibu selagi punya kesempatan mengabdi sebisa mungkin. Tapi ingat, izin sama suang suami, petunjuk sama suang suami. Adapun sekarang sudah meninggal dunia, ibu tidak boleh larut dalam duka yang berkelanjutan, akan tapi sekarang bangkit bagaimana saya berbakti. Ibuku sudah meninggal. Maka tiga hal lakukan, selesai. Tiga hal dari doa, jangan Anda lupa dalam doa-doa Anda. Yang kedua, apa yang bisa Anda berikan? Apa dari sisa-sisa harta? Berikan untuk ibunda dan ayah Anda yang meninggal. Kemudian sisi yang ketiga adalah, baik-baiklah dengan anak ibunda, saudara, kerabat. Itulah bekti pada orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ingat, tidak boleh ada yang putus asa. Dan siapapun yang tidak tergerak di majelis ini untuk berbakti pada orang tuanya, keras hatinya. Hati-hati, keras hati tidak akan selamat. Anda harus berusaha membuat perubahan. Semuanya, tinggal satu lagi pertanyaan dan ditutup. Waduh, ada dua berarti sekarang. Ada bapak angkat tangan, bapak satu, ibu satu. Oke. Dua kalau gitu. Dan selesai setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, mau nanya dari di luar materi. Bagaimana hukumnya melakukan akikah untuk anak yang sudah dewasa? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, saya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah punya, kebetulan ibu saya udah meninggal, Buya. Saya pernah punya hutang, selain hutang budi, udah jelas ya Bunda, Buya. Saya pernah punya hutang uang kepada ibu, beliau. Ibu. Di saat beliau sakit, alhamdulillah saya saya sempat mengurus beliau. Di kala sakit saya pernah berujar bertanya berkata kepada beliau. Waktu itu saya belum sempat membayar hutangnya kepada beliau. Terus saya berkata kepada beliau, "Bu, saya insya Allah sekarang belum bisa membayar utang. Kelak kalau saya punya hutang mau saya sedekahkan." Kemudian beliau meninggal, saya belum sempat membayar hutang. Tapi alhamdulillah di kala saya setelah beliau meninggal, saya punya rezeki, saya niatkan bayar uang itu, saya niatkan untuk membayar hutang kepada beliau. Sebentar, apakah saya tanya dulu. Boleh. Waktu ibu bertanya akan menyedekahkan, ibu oke, setuju atau tidak? Kebetulan beliau sakit, tapi berarti tidak. Dalam keadaan sakitnya itu beliau tidak menjawab, jadi tidak, ibu tidak sadar, bukan baik. Tidak sadar. Baik. Tidak. Saya jawab. Ibu tidak boleh menyedekahkan uang itu. Uang itu adalah milik ahli waris. Tapi dikala meninggal Buya, saya pernah mengkonsultasikan kepada keluarga ya, semua kakak mengizinkan. Semua. Insya Allah mengizinkan. Lain cerita. Jadi kita tidak boleh mengizinkan kalau, insya Allah semua keluarga saya selesai, mengizinkan. Selesai. Saya izin kepada kakak semua. Saya bilang saya punya utang. Saya izin uang utang ini saya izinkan untuk sedekah atas nama orang tua. Baik, itu lain beda. Jadi intinya, kalau seandainya keluarga tidak mengizinkan, Anda tidak boleh menyedekahkan karena itu bukan uang Anda dan juga bukan uang ibunda Anda. Setelah meninggal jadi milik ahli waris semuanya. Makanya termasuk mohon maaf yang biasa ngadakan tahlilan, selamatan tahlilan, saya ingatkan. Selamatan tahlilan tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan orang tua yang mati. Dari duitmu sendiri sebagai seorang anak, hati-hati. Kadang-kadang mentang-mentang anak tertua langsung sapinya bapak disembelih. Yang punya utang ngenes. Aduh, sapinya disembelih itu kan jatah saya. Enggak boleh. Kalau Anda ingin mengambil dari harta peninggalan, harus kesepakatan semuanya untuk selamatan. Sebab selagi bapak atau ibu meninggal, harta itu milik bersama. Kadang ini yang salah ya, menantang anak tertua langsung nyembelih sapi, kambing semuanya. Yang fakir nyungsep bingung, tidak berani ngomong karena paling kecil. Aduh, sapinya hilang satu lagi. Tidak boleh, hati-hati. Semuanya pakai ilmu, tidak boleh pakai hawa nafsu. Jadi uang selamatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga tidak boleh diambilkan dari harta orang tua. Sebab harta orang tua milik bersama. Kalau Anda ingin menggunakan harta orang tua, harus kesepakatan semua ahli waris yang dewasa. Kalau ada satu anak kecil saja menjadi batal, enggak boleh. Ini ilmunya, jangan salah ini. Ustaz tahlil ngawur, enggak punya ilmu kan bermasalah nanti. Wah, jembelih sapi ini. Sapi siapa itu? Sapi ente. Ayo, hati-hati. Jadi, kalau tadi ibu tidak mengizinkan, maka harta itu milik saudara. Kalau Anda sudah minta izin kepada saudara semuanya, maka tuntas, selesai. Bahkan kalaupun tidak bayar utang, tapi mereka ngizinkan, kak, kakak enggak usah bayar utang, beres kok. Merelakan, jadi seperti itu. Baik, ini saja insya Allah. Ibu mau tanya, tangannya tinggi banget, kasihan enggak diterima. Bolehlah. Oh, yang satu apa tadi? Oh, akekah. Akekah itu sebenarnya begini, disunnahkan bukan bagi saya. Yang mengakekahi saya adalah bapak saya. Baik, kemudian bapak saya waktu kecil nggak punya, waktu saya kecil nggak punya duit. Bagaimana di saat dewasa setelah balik, maka akekah tuh, masa akekah tuh mulai dari umur 7 hari sampai 21, sampai selagi anak itu belum balik, belum keluar mani, belum haid, belum mencapai umur 9 tahun haid atau 15 tahun tanpa haid, tanpa keluar mani. Selagi anak belum balik, orang tua disunnahkan untuk mengakekai anaknya selagi belum balik, mengakekai anaknya. Baik, setelah saya dewasa balik begini, abah cerita, saya belum akekah. Bagaimana? Sudah gugur kesunnahan atas orang tua. Tapi kalau orang tua suka rela, nak, karena waktu kecil kamu belum aku akekai, sekarang saya akan nyembelih akekah untukmu, sah-sah saja. Cuman kekuatan sunnahnya bukan seperti saat ke kecil. Atau tiba-tiba saya merasa belum diakekai abah saya cari kambing yang gede, maka saya sembelih akekah dua untuk saya, sah dan dapat pahala. Cuman harus tahu kapan akekah itu semestinya dilakukan, karena akekah itu beban kepada orang tua. Dan hukum akekah sunnah, bukan wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Sunnah. Kalau enggak punya duit ya nanti, nunggu punya duit. Baik, insyaallah. Ibu yang sudah terlanjur ngangkat tangan tadi, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ibu mau bertanya. Suami ibu udah meninggal. Kalau itu hartanya bisa disedekahkan sama ibu ke apa, di apanya? Kepada siapa saja gitu di. Baik. Ini termasuk ini. Baik, jelas sudah. Kalau jariah gitu. Baik. Bisa enggak? Paham. Makasih. Sama-sama. Itu sebenarnya pertemuan-pertemuan yang akan datang masalah waris. Jika ada suami meninggal, maka sang istri mendapatkan bagian waris. Jadi harta suami itu nanti dibagi. Seorang istri tidak boleh membagi-bagikan harta suami kecuali sudah diberesin urusan warisnya. Sebab kalau suami meninggal dunia, itu akhirnya harta itu pindah kepada Anda sebagai istri. Jika punya anak, 1/8 bagi Anda, sisanya buat sang anak-anak. Itu pun jika ada anak laki-laki. Jadi kadang seorang ibu ini, kadang kesalahan di dalam urusan waris. Kalau bapak meninggal itu waris tidak segera dibagi, nunggu ibu mati. Ini kan kurang ajar. Bukan begitu. Karena haknya sang anak, apalagi kadang agak anak yatimnya, gak bisa diminta izin. Tapi kalau anak ibu dewasa semuanya, lalu ibu minta izin dan izinnya benar-benar ngizini, bukan karena sungkan kepada ibunya. Nak, gimana nak? Harta peninggalan abah ini saya pengen keluarin sedikit, belum dibagi waris. Kalau anak mengizinkan, boleh. Seperti masalah selamatan tadi. Tapi ingat, dahulukan pembagian waris. Pembagian waris itu penting sekali. Kenapa? Semua harta yang ada di rumah itu milik bersama. Satu gelas itu kalau belum dibagikan, maka satu gelas namanya lengkap anak-anaknya. Sehingga kalau ada orang nyopet satu pulpen, itu neraka yang dicopet. Hati-hati urusan waris, ya Allah, pertemuan yang akan datang, hati-hati, waspada. Jangan sampai kita teledor urusan waris. Baik, ini saja insya Allah. Ini anak-anak kami, Bu, ini anak-anak ini belajar Al-Quran semuanya. Ini mereka kita batasi sampai umur 15 tahun. Setelah 15 tahun tidak boleh lagi menghafal Al-Quran dan harus sudah 30 juz. Kita ada beberapa pos, ada di sini, nanti akan ada di Bogor, ada di Batam, kemudian ada di Cirebon pusatnya, di Tulungagung dan di Blitar. Di Pontianak juga ada. Kita banyak program, kita ingin buat program besar di Cianjur. Kita mulai dari usia kecil menghafal Al-Quran. Hah? Ini menghafal Al-Quran program 1 tahun, Bu. Yang punya hafalan Quran dites aja nanti langsung. Tak kasih rotan, Bu. Kalau ngaku ngomong 20 juz kok enggak bisa hafal 20 juz, rotan saja langsung. Sebab hafalannya harus kuat. Di samping itu ibu-ibu, bapak-bapak yang kami cintai, ayahanda kami, ibunda kami, masa depan mereka adalah masa depan menjadi seorang alim, bukan seorang hafid saja. Kita tidak pengin anak kita menghafal Al-Quran enggak ngerti hukum, malah dikutuk sama Al-Quran nanti. Jadi dia setelah hafal Quran belajar ilmu syariat. Maka dari itu mereka pun sudah mulai kita perkenalkan tentang ayat-ayat hukum. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan gimana ayat hukum. Mereka harus menghafal ayat hukum, ayat yang berkenaan dengan hukum. Dia bisa menyomot langsung ayat ini, ayat itu, ayat ini. Ambil mic-nya, ayo dites sama Buya. Tetes saja jamaah nanti. Ayat hukum harus tahu. Cek ya. Coba nak ayat zakat di mana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Baik, kamu laki atau perempuan? Laki ya, suaranya agak lantang dikit ya. Pernah haid enggak? Enggak pernah haid. Coba ibu-ibu yang pernah haid kasih ayat haid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Ibu, mau tanya apa coba? Apa ibu? Punya apa ibu? Tangannya, tanya ayat apa nanti keluarkan. Ibu tadi yang masalah utang tadi, coba. Ibu tadi ada yang tanya utang ya? Hah? Ayo coba. Ayat utang ada enggak? Ayo ayat utang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh walyaktub bainakum katibun bil 'adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ minasyuhada ya tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala yahbasyuhada idza madu'u wala tas'amu taktubu saghiran aw kabiran ila hadri dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu alla tartabu illa takuna tijaratan hadiratan turiruna bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubu Rasyidu idha tabayatum Wala yudar wa katibu wala shahid Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum Wattaqullah wa yu'allimukumullah Wallahu bikulli shay'in alim. Ini ayat apa? Ayat ter apa? Ayat terpanjang ya. Ini di sini nanti harus ngambil, nanti ketinggalan sama yang pusat. Yang pusat sudah banyak ayat-ayat hukumnya. Nanti ambil ya dari pusat, ayat hukumnya harus hafal semuanya. Itu mukaddimah belajar fikih, Bu. Kalau Ibu belajar fikih dulu kayak mabati fikih furudul wudu sitatun kan dihafal. Niat, basuh wajah, basuh tangan, kan itu ya. Kaki, ngusap kepala, kaki, tartib, kan itu ya. Cuman mereka karena masa depan mereka adalah fikih, mereka kita himbau untuk bisa ngerti ayatnya di mana. Nanti kalau sudah gede harus menghafal hadisnya. Contoh wudu, nah ayat wudu gimana coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإياكم جنبا فاطهروا وإياكم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik insyaallah. Ibu ada mau tanya, Ibu coba. Biar anaknya semangat nanti. Kalau ada di tes begitu semangat nanti ngafal lagi. Ayo, ayat apa Ibu? Ayat apa? Oh, pertanyaan, bukan pertanyaan. Ngetes anak. Pertanyaan sudah ditutup. Pertanyaan sudah minggu depan Ibu. Bulan depan ketemu lagi insyaallah. Panjang umur, disebut solehahnya. Salam. Baik, kalau ada yang tanya ditutup. Jadi kita ayat-ayat hukum supaya mereka terlatih dengan hukum, karena apa? Mereka akan kita mencetak menjadi ahli fikih, ngerti halal haram, ahli fikihnya enggak bikin ruwet, ahli fikih madhab Syafi'i, madhabnya wajah. Ayat wudu dia menghafal, jadi ibu tes, ibu pengen ayat apa? Oh ayat tembleh leher, alat kisos, nanti dia ngomong, seayatnya nyebutkan nanti, karena mereka bukan penghafal Quran saja, ke depannya. Sekarang belum fakih, mereka belum ngerti fikih. Mereka hanya kalau ayat kisos ini bunyinya, ayat head ini bunyinya, ayat ini mereka sudah ngerti. Oh iya di Al-Qur'an ya, memang di Al-Qur'an. Ayat di mana lagi? Oh, di Al-Qur'an. Ayat wudu di mana, Nak? Kan gitu ya. Ayat berapa? Ngerti, Bu. Itu malah gampang itu. Itu gampang, bukan itunya. Jadi hukum, Ibu tanya hukum apa ada enggak ayatnya? Itu. Kalau masalah ayatnya mah hafal dia. Lembarannya sih hafal itu, bukan itu. Jadi misalnya ayat kisos. Dia ngomong. Ayat apa lagi? Cerai-cerai, semoga tidak ada yang cerai di sini. Nah ini bisa Bu ya, ya gitu. Maksudnya kami sampaikan kepada semuanya, itulah program kita di sini. Program kita itu anak menghafal Quran di usia dini. Tapi setelah itu akan kita cetak mereka untuk ngerti hukum-hukum, bisa membaca tafsir, bukan hanya penghafal Quran. Kalau anak saya hanya menghafal Quran, rugi. Masa menghafal Quran dok, tidak ngerti halal haram. Kayaknya kiai ustadz, tapi hanya menghafal Quran. Awas ya, belajar yang benar. Cepat hafal Qurannya selesai. Ini sudah ada yang hampir 30 juz. Pokoknya program 1 tahun, Dok. Ini adalah program menghafal Quran 1 tahun. Cuman daftarnya semuanya di pusat, enggak boleh asal daftar sini. Nanti akan diarahkan. Sebab kalau mondok dengan kami syaratnya patuh. Mau ditaruh di ujung gunung harus mau. Santri kalau masih membantah enggak bisa pinter. Santri ngikut, ini mau dikirim ke Irian Jaya aja mau, Bu. Nah, Pak Haji Fathur pasti ridho anaknya dibawa nanti Irian Jaya, Pak Haji. Jadi kalau guru, anak sama orang tua harus pasrah biar cepat mau dididik. Patuh. Hah? Biar bilang alhamdulillah Ibu, enggak usah dibayar, Ibu, biarpun kaya raya enggak usah bayar. Ayo, free, mereka free. Anaknya gak bayar, ibu kaya raya pun gak usah bayar. Ibu buatin pondok saja. Kurang jelas ya. Ini bukan hanya ini, di pusat pun juga sama ibu, ratusan. Ini pejuang para sesepuh yang di sini yang ngurusi semuanya. Ibu ikut jadi sesepuh nanti. Yang ngurusi ibu, yang bayari ibu sendiri nanti. Cuman anak-anak mau belajar, ini, maka ini sekolah tidak bayar, bukan sekolahnya orang melarat. Dia anaknya orang-orang kaya juga ada. Tapi gak boleh sombong kekayaan bapakmu. Jadi ini sekolahnya anak yang berniat, bukan sekolahnya anak orang melarat. Sebab kadang-kadang kalau ada sekolah gratis katanya sekolah orang melarat. Anak saya juga ada di situ. Anaknya sesepuh juga ada di situ. Ini hanya yang beda, putranya ada di. Jadi ini bukan sekolahnya orang melarat, tapi sekolah orang yang niat. Baik, cuman nanti kita ada program, misalnya ada program SMP SMA, itu program lain lagi. Babnya beda. Ini program mencetak ulama dan yang banyak para sesepuh-sesepuh anaknya ada di sini. Insyaallah ya. Apa Ibu? Ya ada sih Cianjur. Kalau patuh enggak apa sih Cianjur. Mau saya kirim ke Irian Jaya nanti. Serahkan dulu nanti dididik. Ada perempuan banyak di sana. Ada berapa ratus? Hah? Minta di Cianjur. Oh, enggak bisa ngatur. Mau mondok kok belum apa-apa ngantur gurunya nanti repot kan. Serahkan dulu nanti kita yang ngatur nanti. Kalau anak diatur, kalau bapaknya pasrah, ibunya pasrah, anaknya pasrah, enak cepat pinter. Nah ini, jadi pahit dulu dari awal. Nah, ibu serahkan ke sana, nanti kita akan berpikir. Ah, apa lagi? Mana yang menyerahkan, saya punya tanah 5 hektar, ada angkat tangan satu. Untuk pondok. Harus semuanya ini. Ini untuk berjuang nanti, kita perlu di Cianjur 10 tempat. Sudah ada tempat yang rencana akan dibeli. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mengurusinya. Semoga saya termasuk mereka. Amin gitu. Jadi ada tanah. Kalau memang ada orang punya tanah langsung sudah siap dan strategis boleh langsung daftarkan besok langsung dipatok, dibangun yang bangun yang lainnya. Kalau urusan santri Bu, insya Allah mau dikirim berapa ratus ada. Nggak usah khawatir. Ini hanya kita kirim sedikit uji coba. Ternyata Cianjur serius. Apalagi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh-soleh begini. Tenang aja. Tahun depan dikirim 500 pun siap insya Allah. Amin. Siap ya? Siap, siaplah. Aduh, warga Cianjur. Ini adalah untuk membantu masyarakat Cianjur. Semuanya kita beri pendidikan yang serius. Baik, ini saja insya Allah. Dan kemudian juga jangan lupa yang sudah bergabung dengan guru-guru mulia, tetap bergabung dengan guru-guru mulia. Ini adalah program tambahan di sini. Dan pondok ini pondok silaturahim, nanti siapapun akan kita akan datang ke pondok-pondok yang lainnya. Dan program kita beda, gak akan bertentangan dengan program yang lainnya. InsyaAllah seperti itu. Mohon setelah ini ada beri kesempatan di sini, kalau ada orang pengin, saya punya sesuatu, saya punya mobil 16, saya kasihkan 4 buat Buya untuk pondok, boleh. Nanti jadikan duit, saya punya tanah, saya punya apa, saya punya anting, saya punya apa. Nanti saya duduk di sini untuk diskusi membuat pondok pesantren untuk siap-siap mati setelah panjang umur. Amin. Panjang umur, punya persiapan kan enak. Sudah punya bangunan pondok, punya pesantren. Jadi kami serukan setelah ini, kami duduk manis di sini. Manis yang duduk ya. Yang manis di sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin konsul, pengen diskusi, boleh. Diskusi tentang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Jika ada di antara kami para anak-anak yang pernah menyakiti orang tua, zalim, durhaka kepada orang tua, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, lembutkan hati mereka sehingga mereka bisa rindu kepada orang tua, rindu untuk mengabdi, dan jauhkan kami dari durhaka ya Allah. Buka pintu maaf untuk kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. dan kami mohon jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami sebagai orang tua mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Ya Allah, karena kedurhakaan kami dengan orang tua kami, jangan kau jadikan anak kami durhaka kepada kami ya Allah. Kekasaran kami kepada orang tua kami, jangan menjadikan anak kami kasar kepada kami ya Allah. Kedoliman kami, kedurhakaan kami kepada orang tua kami, ampuni kami ya Allah. Jangan hukum kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Mereka waktu di dunia sering kami sakiti, maka di alam barzah jangan kau sakiti ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, ampuni kami, lembutkan hati kami. Kami sering berbuat kasar kepada orang tua kami ya Allah. Saat ini kami melihat wajah orang tua kami ya Allah. Saat ini kami melihat wajah orang tua kami yang kulitnya sudah mulai keriput ya Allah. Pandangannya sudah mulai kabur, jalan membungkuk, tertatih-tatih, rambut memutih. Suaranya pun sudah mulai parau karena sering kami bikin capek ya Allah. Ampuni mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami, dan kami mohon jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami dengan lisan kami, dengan hati kami, dengan perilaku kami, dan dengan harta kami ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka kesempatan untuk berbakti, mudahkan mereka untuk berbakti ya Allah. Yang kesempatan dengan hartanya, dengan hartanya ya Allah, jadikan kami mudah menjadikan harta kami untuk berbakti pada orang tua kami. Yang punya jabatan, jadikan jabatan kami untuk bisa berbakti pada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon. Dan kami mohon anak-anak kami semua, jaga mereka. Bimbing kami untuk bisa membimbing anak-anak kami ya Allah. Banyak anak durhaka karena orang tuanya salah memilihkan sekolah. Maka kami mohon ya Allah, bimbing kami untuk memilihkan anak-anak kami sekolah yang benar ya Allah. Ya Allah, kadang kesalahan anak karena orang tua, maka kami tidak ingin anak kami salah karena kami ya Allah. Bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Rindukan kami untuk menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan di surga nanti ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi ya Allah. Kakak adik berebut waris, alangkah hinanya mereka. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini ada kakak adik yang berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini yang belum beres ngurusi warisan mereka, kami mohon lembutkan hati mereka. Jangan sampai ada di antara kami berebut waris ya Allah. Jika ada yang pernah berebut waris, lembutin hati mereka agar saling memaafkan dan mengembalikan kepada yang berhak. Kami tidak ingin mengambil hak saudara kami ya Allah. Dan jadikan kami mudah berbuat baik kepada saudara-saudari kami. Dan wujudkan keindahan di antara kami saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami dan dendam kepada saudara-saudari kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, dolim, aniaya, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum mereka. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Sebesar apapun kejahatannya kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka. Berikan kesadaran ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah tersakiti oleh lidah kami, ampuni mereka. Berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Dan jadikan keluarga kami keluarga yang saling mendukung dalam berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang indah dengan keberkahan dari keberkahan karena orang tua ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mendukung dalam berbakti kepada orang tua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling cintai karenamu, saling mengasihi ya Allah, tanpa ada kedzaliman, tanpa ada cacian, yang ada hanya keindahan dan keindahan wahai zat yang maha indah, wahai zat yang maha mulia, yang ada adalah kebahagiaan ya Allah. Kami tidak ingin ada percekcokan dalam rumah tangga kami ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ini ada keluarga yang rumah tangganya sering cekcok, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Jangan sampai ada kedzaliman dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, mendapatkan pasangan orang mulia yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, dekatkan kami kepada guru yang soleh, guru yang baik yang bisa membimbing kami menuju kemuliaan. Jauhkan kami dari guru yang menjerumuskan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, engkau maha tahu siapa mereka yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Yang berjuang bersama kami, berikan keikhlasan ya Allah. Seperti yang kau janjikan, akan kau balas dengan segala kebaikan. Maka kami mohon, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami punya program besar di sini ya Allah. Kami punya program besar di kota ini, Engkau Maha Tahu ya Allah. Dan kami yakin di antara yang hadir ada kekasih-kekasih-Mu. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami dengan hartanya, yang bisa berjuang dengan tenaganya, yang bisa berjuang dengan pikirannya, yang bisa berjuang ya Allah dengan panjatan doa ya Allah, yang bisa berjuang dengan ilmunya. Kami mohon kirim kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba. Jika ada di antara kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, entaskan dari kehinaan riba dan mudahkanlah urusan keurusan dunia mereka ya Allah. Jangan sampai mereka terus berurusan dengan riba ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Ganti dengan yang halal, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jauhkan mereka dari zina. Zaman sekarang zaman mengerikan, sebab pembangkit syahwat ada di sana sini, internet dan lainnya. Kehinaan-kehinaan. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Ibu-ibu, kami akan bersalaman dengan para bapak-bapak. Ibu-ibu yang ada niat untuk berjuang bisa nunggu di sini, kami tidak akan kemana-mana. Bapak-bapak juga kita akan salaman, kami rindu untuk percabatan tangan yang rapi. Silakan saat mau ditutup.